betapa percintaan denganmu bagai mimpi yang tersentak di panas mentari. Mengapa begini sudahnya? Mengapa begini jadinya? Tertawan aku dalam cinta penuh duri yang berbisa di rusuk hati. Oh pedihnya, kini hatiku berbicara kisah duka seribu rindu. Ketulusan cintaku tidak ber